sasa merindumu pada bulan, pada bintang, seakan tahu perasaanku. Sayang, maafkan aku jika ku pernah melukakan hatimu. Pada angin, pada awan, ku kirim seribu kemaafan. Seandainya bisa ku undurkan waktu, mula dulu kita bersama. Saat-saat indah di masa bercinta disulam bahagia. Saat-saat